الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Himpunan paguyuban pengedang bunga. Jadi nek ngene Mbak, nek rumuse Gusti Allah jelas kok. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil syadid. La azidannakum tadi nek kon bersyukur tak tambahi. Nah, badhe iku lak ditambahi. Ya, badhe iku sing jenenge badhe itu adalah mari kulaan 100 iso oleh 100 iso 200 bahkan tidak terbatas ya. Nah, syaratnya cek badi apa? Cek oleh tambahan teko Gusti Allah. Syukur. Jadi ada dua pengertian. Yang pertama, ojo suudzon kepada apa-apa sing kon gak seneng. Misalnya wah kok sepi rek terus suudzon. Mungkin sepi itu bentuk rezeki yang berbeda daripada rame. Wong loro iku oleh rezeki kesabaran dan kesadaran, betul enggak? Nek wong sehat iku diuji oleh kelalaian dan kesombongan. Jadi bersyukur terus. Didolei apa sing kira-kira ya kaya wong Jawa iku malah rek. Bane meledos itu alhamdulillah. Lho kok alhamdulillah mek situk. Gak luruh meledos. Luruh meledos meneh alhamdulillah gak kabeh. Mari ngono meledos kabeh alhamdulillah AC gak tugel. Mari ngono mlaku meneh AC tugel alhamdulillah dituk gegere sing tugel. Kan gitu. Maksud saya sampean kepengin oleh badhe piro sih? Ndik dunya iki kate ndolek harta benda sampai sak piro lah. Lah yo gak lah yo wis pokoke sing badhe nomor siji adalah Anda bersyukur iku sus badhe iku ya. Karena rasa syukur itu menerbitkan kegembiraan yang murni yang sejati. Ya nek sampean gembira karena duit belum tentu itu kegembiraan yang benar-benar gembira. Itu ya. Ya. Jadi la in syakartum la azidannakum. Ya kadang-kadang gak payu itu ya rezeki. Kadang-kadang kurang itu ya rezeki. Cuman bentuk ini ilmu keduanya adalah rezeki itu tidak hanya berupa materi. Rezeki itu bisa berupa penanya namanya Maulina. Ya. Khusus untuk dosen UNER ya. Kira-kira kok bengi ngelendur. Apapun yang sampean alami dolek ono singgarai sampean syukuri. Aku iki Mbak nang urip bahkan gak berharap apa-apa. Belas gak. Upamane wis apa wis negara pemerintah aku gak berharap. Upama pemerintah iku pejabat korupsi ku abeh ngono aku gak masalah. Aku dhewe lho ya. Angger ojok nemen-nemen agae mek ngono to. Lho enggak soal dosis. Aku ndelok wong Islam oh alah cik ngono kelakuan alah gak apa-apa lho. Aku dhewe gak mengharapkan wong terus alim, khusyuk ya gak. Oh alah cik eling nek urip iku perlu sembahyang ngono to wis alhamdulillah aku. Aku sangat rendah standar hidup saya. Gak berharap dukur-dukur nemen. Kon gorong sembahyang lho. Aku wis bersyukur, tapi aruh nek ana nek ndek urip iki ana sing jenenge sembahyang roh kon ya. Nggih ngertos, ya alhamdulillah kon roh lah. Wis matur nuwun aku. Kon nek gak duwe keris ah. Ndek omah. Lah gak duwe ya? Kebanyakan nek gak duwe ya. Tapi kan roh nek ndek urip iki ana keris. Nek keris iku pusaka, pusaka iku penting. Roh kan ya. Wis kon roh iku tak seneng aku Ustaz. Aku gak berharap pakai akeh. Tidak berharap banyak-banyak. Upamane bojo wis upamane ya. Bojo sing mengabdi gak ngabdi gak apa-apa. Sing pangerten. Gak masalah, gak pangerten gak masalah. Wis pokoke anggar gak muring-muring ngono wis alhamdulillah Ustaz. Jadi aku iku mah standar hidup saya itu rendah sekali. Aku duit-duit 1 juta tak dolek isukure, duit-duit mek 100 tak dolek isukure. Nah makanya saya mau makian itu sederhana re. Aku iki kepingin awakmu iku terlatih nang awakmu dhewe nglatih awakmu. Nek kate gembira, kate bersyukur, kate bahagia iki, mbok jangan terlalu banyak tergantung sesuatu di luar dirimu. Upama negara kaya ngene iki terus, mosok kon gak iso bersyukur, mosok kon gak iso gembira. Kamu harus punya kemandirian dan kedaulatan untuk menciptakan kegembiraanmu sendiri. Aja sik ngenteni kiwa tengenmu. Sekarang juga kudu bahagia. Gitu loh. Termasuk nek wis berumah tangga, kon karepmu bojomu ngene ternyata gak ngene kon stres. Jadi sing salah iki duduk bojomu te karepmu iku mang. Sing salah harapanmu iku mang. Nek kon gak berharap lah gak. Nek kon ngene. Mergo iki kok kopi kok pahit. Mergo kon berharap legi. Nek kon gak berharap legi kopi pahit ya enak. Lho saiki tergantung standar sampean apa. Nek aku iki standar kalah. Sangat rendah hidup saya itu. Sangat aku gak belas gak berharap apa-apa. Anggitmu kayak ngene iki ya, ana wong sing kaya-kaya kagum karo aku, ngefan karo aku, favorit sampe kaya kopi sak tas. Upamane ya. Terus aku nang diae foto. Konangan ndek WC foto. Ndek gang-gang foto. Aku mang ndek rumah makan ndek ngarepe rumah sakit Alirsat. Iku aku mek metu dilu lho nang parkiran iki wong 8 isan foto. Tapi saya tidak pernah menganggap itu milik saya. Upamo gak foto aku yo gak masalah, aku gak dikenal aku yo gak masalah, aku kelangan maknya yo gak masalah. Awakmu mari ngono benci karo aku kabeh aku gak masalah. Kon teko nang makyahan ana sing kepengin ndolek ilmu, ana sing kepengin ndolek ketenangan hidup, ana sing kepengin ndolek mesin ceke, mesine utek, mesine ati ceke iso tambah lancar. Ana menerene kate dodolan online. Ya. Meneng-meneng aku direkam, terus engko didu karo Abdul Somad. Didu karo Habib Rizik, ya. Engko didu karo sapa? Gempar, Cak Nun Sekakmat. Nah. No. Aku roh. Yang kesini juga yang sing gak murni ya akeh. Sing kepengin dodolan ya akeh. Sing kepengin memanfaatkan aku ya akeh. Dan aku gak apa-apa. Sak karepmu. Wong ku kualat-kualatmu dhewe kok. Aku gak melok kualat. Aku difitnah gak masalah. Nek sing masalah aku memfitnah. Nek aku memfitnah gak usah masalah. Kon memanipulasi aku, ngedu aku karo sapa. Sak embrek ndek YouTube iku. Debat seru tentang Natal opo. Lah ya umat Islam wis 14 abad, Kanjeng Nabi wis wafat sejak 14 abad yang lalu sampai saiki. Iku jek mualaf e wong Islam iku. Mek soal Natal lho gelut terus, gak mateng-mateng pikirane. Jek blolok kedian. Aku mulane gak berharap. Wis angger kon iku jek eling sembahyang. Nek Gusti Allah seje sikapi aja. Aku gak siap kok Gusti Allah ya. Nek Gusti Allah kan jelas ping 5 sembahyang. Nek aku gak. Walah arek iku jek merasa bersalah kok gak sembahyang. Wis apik wis alhamdulillah wis. Wis alhamdulillah. Nek sampean tinggi rasa syukurnya, sampean tidak akan mengeluh seperti itu. Ya. Nek sampean kepingine sugih maka melarut menjadi masalah. Bayangno. Kowe tak kandhani ya, aku terus terang. Iki Kiai Kanjeng iki anggitmu penderitaane nek lunga-lunga ngene iki. Panitiane suge-suge. Disuguhi engko ndek transit omah, omahe apik kaya omahe Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Iya ta gak? Ndek Lamongan, ndek endi, ndek Gresik omahe apik, wong desa omahe apik. Iki arek-arek gak duwe omah apik blas. Omah ngutoke gurung karuan duwe. Kiai Kanjeng iki. Gitu loh. Asline sebagai manungsa ya ana nelongsone. Disuguhi wong sugih, walah. Iki lho. Grendele apa? Lawang lho. Iku wis gak iso mbayangno pira regane koyo ngene. Ana meneh sing klosete iku sing ngene ngene iku. Sing dipeper iku lho. Longgo terus dipeper ngene iki. Duduk sing ndodok ya. Duduk sing itu ya ana nelongsone. Arek-arek iki ana sing soge. Kiye Kanjeng ini. Dan aku ya nelongso, aku ya nangis dhewe janjane. Oh alah. Arek-arek sapa sing bareng karo aku mesti dadi asing. Gak ana wong wani ngekeki dhuwit, gak ana wong wani nawani apa-apa, gak ono wong wani nyponsori wedi karo aku kabeh. Gitu loh. Dan kita emang tidak boleh cari sponsor, tidak boleh macam-macam. Gitu ya. Tapi teman-teman bahagia. Kapan-kapan yo teko nang Mak Ian ki Kanjeng tak jaluke nyeritakno lara-larane memperjuangkan gerakan selawat. Kapan-kapan. Jadi Kiai Kanjeng itu sudah hampir 24 tahun dan perjuangan ini abot teman-teman. Jadi misalnya aku di Jakarta tak fax, waktu itu guru ono SMS, tak fax. Ayo Kiai Kanjeng tanggal sakmene bengi-bengi. Pentas di sini, kampus ini, kampung ini atau apa gitu. Wes teko, langsung berangkat, gak jelas bensinnya, gak jelas, gak pokoknya berangkat saron loro, biola, gitar, keyboard, jadi mek oh Bayu, Bobit, sapa meneh? Yoyo, Joko Kamto, Pak Nevi, Blodong, Pak Iswong Pitu, keruntelan sak kendaraan itu. Dan dek kono gak jelas nasibnya, honor yo gak jelas. Bahkan aku saiki eling iku biyen sing didodok apa ya muni apa nyanyi apa iku ngrobokan Mas. Jadi jam 7 pentas di Semarang UIN. Terus malam jam 11 pentas di halaman Masjid Agung Pati. Terus jam 3 esuk di ngrobokan itu kan satu rute. Kita sampai di ngrobokan masa sekitar 20.000 lebih. Itu jek ngenteni sampai jam 3. Jadi ketika jam 3 iku kita datang, sebagian orang sudah pulang, tapi begitu ngerti ana cak nuntuk kok balik meneh. Dan kene iki ngunggahno saron iku jam 3 esuk, Mas. Saron ditoto kabel jam 3 esuk. Gak jelas honore. Jadi dan Kiai Kanjeng gak tahu menderita sine iki. Sampeyan aja mbandingno kekayaan sampeyan karo Kiai Kanjeng karo aku. Aku gak nduwe apa-apa, Kiai Kanjeng gak nduwe apa-apa. Itu kan duwe apa-apa. Wong saya meninggalkan sawah saya meninggalkan cangkul saya. Aku iki termasuk penulis ranking 1 to, Rek. Semua media massa kan suweneng takai tulisan. Sampai saiki jek njaluk terus. Upama aku gelem nek Jawa Pos ya seminggu pisan seminggu pindho dengan seneng mereka menerima. Tapi saya tinggalkan semua itu pada tahun 1998, hari kedua setelah Pak Harto turun, karena saya tidak lagi percaya kepada media massa. Saya tidak percaya kepada TV nasional, saya tidak percaya kepada ideologi dan prinsip-prinsipnya media. Tak tinggal kabeh, gak mangan gak masalah. Aku melakukan gerakan sholawat. Rezekine teko ndi? Lho, sing gawe Gusti Allah kok Gusti Allah ya tanggung jawab karo aku. Sampai saiki ngono. Kok Mbak Novia gelem? Aku ya gumun dhewe kok gelem ya. Iku pencapaian. Lho Mbak Via gelem iki lho. Mau lho. 80% waktunya itu untuk masyarakat. Tinggal 20% sama dia dijupuk anakku dari 20% dijupuk mungkin 15%. Dari kari 5%. Rabi capopo 5%. Kan gitu. Bener-bener teman-teman. Dan aku gak nuntut dan aku tidak kecewa dan aku tidak merasa apa namanya? Gelo. Saya ingin makan terus tidak tercapai makan saya. Aku gak apa-apa. Rezeki saya adalah tidak makan. Ngunun aku Mbak. Rezekiku ya iku mang. Dadi rezekiku berupa macam-macam. Ono rezeki loro, ono rezeki utang, ono rezeki sedih. Asal Anda mensikapinya dengan rasa syukur dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua itu rezeki. Gitu. Meskipun itu sebenarnya alat ya. Rasa syukur itu alat supaya akhirnya ya moncer temenan. Wis saiki tak kei contoh ngene, tak kei contoh sing aku wis beberapa kali menceritakan. Orang itu rata-rata tidak berani mengambil keputusan kalau usul-usulnya sudah sama yang disebut rezeki atau nafkah. Misalnya aku mudun suatu hari, mudun bandara Solo, tahu di Halim juga. Engko supir taksi lah kenal aku kabeh. Terus royoan, cak sama saya, cak sama saya, cak sama saya. Aku ya apa carane milih? Nek aku milih kon, aku ngelarani kon. Nek aku milih iki, aku mengecewakan yang lainnya. Ojo, aku dikon milih rek. Putuskan di antara kalian siapa yang ngangkut saya dari Bandara Solo yang jauh itu loh, di luar waduh. Putuskan. Mereka ndak mau. Wis ora apa-apa karo aku liyane ikhlas kok, Cak. Lho. Ikhlas aku ini sing gak iso. Aku gak iso nek kon mengambil keputusan taksi iki sing ngangkut aku iso. Tapi nek aku dikon melu gak iso. Mergo ngeyel dan tidak ada keputusan siapa yang aku sayang, aku akhirnya ngambil keputusan, ya wis aku tak melaku. Melaku aku, Dek. Kan iso bayangno Bandara Solo, Adi Sumarno, Tutuk Kertosuro iku nek melaku 5 kilo. Nggawa tas ngene iki. Lak dengkek ya. Ini loh Mas, momentum untuk mengatakan nek ngono tak melaku ae. Anggitmu sederhana ta iku. Iku lak tok lho ndane adoe mlakune. Lak ngono. Aku gak mikir. Pokoke keputusane mergo aku gak iso milih, soalnya kena aku milih anglarani BC dan seterusnya, ya aku tak melaku wis ngono tok. Aku ngertine aku kudu melaku wis. Terus uang-uang seumumnya menganggap bahwa nek kon mutus aku tak melaku terus melaku temen, gurung mesti terus kon melaku temen, gak rek. Ono Gusti Allah, ono malaikat, ono Kanjeng Nabi, ono syafaat. Hidup itu ada yang tidak kelihatan dan lebih banyak yang tidak kelihatan daripada yang kelihatan. Ada peristiwa-peristiwa, ada kartu-kartu yang dibanting oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita banting, kita jupuk, kita banting. Balak 6 itu kadang-kadang mencelakakan, kadang-kadang menguntungkan. Tergantung adegannya, betul enggak? Ndol-ndol kadang-kadang tepak, kadang-kadang enggak tepak, kita betul. Ya pengalaman aku ngomong-ngomong ya. Nah, orang menyangka nek ngomong ya wis tak nek tak mlaku ae, dipikirnya itu sama dengan tak dipikirnya sama dengan mlaku temenan. Misalnya ngene, aku mau iki duwe iki gak halal rek. Ya iki gak halal. Terus dia pikir kalau tidak menerima duit itu terus tidak terima duit tidak hal itu terus tidak punya duit itu salah. Nek kon wani ngono kok kon dikiai karo Gusti Allah. Dadi aku iki ngomong wis tak melaku ae, ngono terus aku melaku Dek. Gak sampai 30 meter aku dipepet karo kendaraan wapi sedan. Cak, mohon izin sama saya aja, saya yang antar. Lu Anda siapa? Saya Solo, Cak. Pengusaha cilik-cilik lah gitu. Terus piye? Saya dengar tadi Cak Nun berdebat sama supir-supir taksi. Nah, sekarang saya minta dengan sangat Cak Nun saya antarkan. Saya minta dengan sangat. Posisiku lak munggah karo karone. Mang lak aku kudu mbayar untuk mencapai tempat yang saya mau. Sekarang posisi saya naik. Saya mohon dengan sangat Cak Nun mau saya antarkan lho. Dukur aku dimohon untuk diantarkan. Tapi dengan satu syarat, Cak. Saya minta Cak Nun mau saya ampirkan ke warung yang terenak menurut saya. Lho ya apa syaratnya? Ya apa? Nah, itu tidak hanya terjadi pada taksi dan mobil dan warung, itu bisa terjadi pada adegan yang lebih besar. Kalau kamu menolak sesuatu yang Allah tidak sukai, maka Allah akan memberimu yang Dia sukai dan yang kau sukai berlipat-lipat ganda. Aku meninggalkan TV nasional semuanya, dan Aki Kanjeng tidak pernah mau apa itu TV One, apa itu Metro, apa itu RCTI, iNews, Sabitrute, kita tidak pernah mau acara di sana. Ya. Diganteni karo Gus. Aku wis gak nulis Kompas, Tempo, Gatra, wis gak nulis kabeh aku gak. Iku sawah subur tapi aku gak gelem nandur. Paculku tak buak. Artinya saya menghancurkan karier saya sendiri kalau saya mikir karier. Aku lah gak tau mikir karier. Wong aku urip karo Gusti Allah ngono tok. Nah, aku saiki takon. Upama Kyai Kanjeng iki ditayangkan di TV nasional. Kira-kira kaya sing saiki sing kok delok iki. Apa JTV, apa Aswaja, apa TV 9. Iku lak gak ana sensor. Ya paling pas meso cit ngono tok ya. Tapi kan mereka menikmati, mereka mengedit sedemikian rupa dan mereka ndak pernah ngatur kita. Tapi kalau kita diminta oleh Metro TV dan sebenarnya mereka yang ngatur kita acaranya gini Cak, sekarang gini Cak, pakaiannya gini Cak, di fotonya dari sebelah kanan jangan sebelah kiri Cak, ngunung-ngunung kok kayak aturan di makya nono aturan gak ono aturan konsualan gak masalah. Bayangin TV kan kudu seragam kan, iya tak gak? Terus mari ngunung gak anu gak yel-yel, iya tak gak? Terus tanganmu ngene. Hah? Di sini kita tidak diatur, dan orang yang tidak berani mengatur kita itu tidak marah sama kita di makian. Karena apa? Karena kita membangun saling percaya satu sama lain. Mbak Maulina, waduh. Jano cek suka cemburu. Salah satu contohnya itu ya, prinsip dasar maknya itu adalah saiki iki panggung rek, gak oleh luwes dukur, apa meneh kok koyo band-band koyo dangdut saiki gak oleh. Harus rendah dan harus langsung bisa ketemu dengan jamaah. Itu berarti apa yang dibangun adalah tanggung jawab dari yang dipanggung. Kon yo tanggung jawab, aku yo tanggung jawab. Nek aku ngomong elek didik, saya dapat resiko dari Anda. Ya tak. Dan resikonya tidak terhalangi. Nek kon pentas dukur kan kudu mencolot kon nek kate muring-muring. Apa meneh ana wesine biasanya? Ini enggak. Saya jadi dengan seperti ini saya harus bertanggung jawab. Maka saya akan mencari yang terbaik untuk Anda. Semua yang di panggung mencari yang terbaik untuk Anda. Dan nyuwun sewu, saiki sing pentas ya mek Kiai Kanjeng tok. Weleng gantentek terus menerus. Digantene karo Gusti Allah. Aku gak di media masa. Digantene karo tak kayak YouTube wis nang nunun gitu. Akhirnya kayak YouTube aku. Kayak trekku iku, buka jrek aku mbuh sapa ae setan di sing ngisi gak ro aku. Wis pokoke kadang-kadang isine gak ono aku tapi judulnya aku. Ono iya. Nyenengno iku arek-arek iku. Pokoke anggere ono jenenge Cak Nun, gempar. Skakmat. Terus peleng apa ngene. Wow. Cak Nun menang debat. Cak Nun apa mati kutu. Mak jelep. Waduh. Yes. Dan aku gak tahu mbak jawab, gak tahu tak uring-uring, gak tahu tak bales. Lah gak tahu blas aku. Aku menengcep, aku gak duwe akun Twitter, gak duwe akun Facebook, aku gak lapo-lapo. Pokoke aku ingin iki. Nek kon menganggap acara iki adalah hikmah, rizki dan barokah, gaenen. Alhamdulillah. Nek kon nganggep iki alat dagang, dagang kono sak karepmu, tapi semua masing-masing mendapat resikonya sendiri-sendiri. Aku ngene iki mergo aku kudu bijaksana, tapi nek kok lebone atiku jane ya mesti mangkel aku. Asline mosok gak mangkel. Cuman aku gak mungkin kon ya apa karepmu, gak mungkin aku ngene iki. Gak apa-apa aku. Ya, tapi kamu jangan percaya sama mulut saya, karena di luar mulut saya ada hati saya juga. Karena aku cinta kepadamu, maka aku tidak semena-mena untuk memarah kepadamu. Tapi engkau harus tahu apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Kadang-kadang gak acara Pak Muzamil. Mangan nih lo di streaming. Mangan nih lo, Mbak. Ngobrol ngene-ngene streaming arek-arek. Nek ana Mbak Via langsung di jabut iku. Mas, matiin. Ini private, ini keluarga. Mangan lho, ono sing training, Mas. Arek saiki iki. Iki aku saiki nek katene sing tak delok saiki. Kok moro-moro ono kamera tersembunyi streaming. Oh, streaming. Arek-arek iki. Saya tidak perlu mengatakan bahwa Anda itu jahat sebenarnya kalau melakukan seperti itu. Tapi Anda kan tahu itu tidak boleh. Ya, moga-moga rezekimu ya barokah rek. Tapi tetap ono resiko nih. Nek aku gak muring-muring, gurung karuan Gusti Allah gak muring-muring lho rek. Wong sing duwe aku iki Gusti Allah rene. Aku gak melak duwe awakku dhewe. Aku mulai gak gelem bales awakmu apa sebabe? Mergo nek tak bales Gusti Allah gak bales. Ya tak gak? Misalnya kon langsung tak bales, tak gawe ngene-ngene terus Gusti Allah. Lha sampean kok meneng mawon mboten belani kula. Lha wis kok bales ngono. Dan aku gak tahu bales lho. Saya tidak pernah menjawab satu huruf pun lho semuanya. Tidak pernah saya. Dan saya mengalami era-era sampai sejak zaman Bung Karno sampai sekarang itu sudah berapa era, berapa generasi. Dan saya mengalami seperti itu tidak ada masalah. Artine awakmu kudu ngerti bahwa yang kamu lakukan itu benar atau salah, baik atau buruk, mudarat atau manfaat harus kamu tahu itu sendiri ya. Sambil tadi ada yang mengatakan tadi Bu Maulina apa siapa tadi. Orang sekarang itu tidak mandiri dalam kebenaran. Maksudnya gini, untuk benar itu perlu menyalahkan orang lain. Mbok wis bener-bener ngene lho, gak perlu mengkambing hitamkan siapa-siapa. Upama wong liya bener, salah, terus kon sing bener, apa kate kok omongno? Kok simpene apa? Kecuali dia merusak kita, baru kita bereaksi. Wong dia gak lapor-lapor, dia ngelakoni laku mak malukum walana maklunaku. Lah gak masalah jane. Apa kok kudu tak omongno? Nek aku yakin bahwa iki bener, ya wis. Gak perlu aku nyalano sing kono. Meskipun aku ngerti nek kono salah. Jadi semakin lama di Indonesia ini, terutama ya di dunia sebenarnya, tapi di Indonesia ini semakin lama kita tidak akan pernah bisa berdialog. Wis saiki nek aku ngomong Pancasila temenan bubar Indonesia. Tak omongno temenan Pancasila, ket sila 1 2 3 4 nek tak omongno gak kuat pemerintah. Gak kuat. Aku ngomongno Islam temen, more-more engko kabeh ustaz-ustaz kabeh. Karena aku punya pendapat sendiri, punya tafsir sendiri, dan aku tidak pernah memaksakan nang awakmu to. Aku tahu tak ngongkon-ngongkon sembahyang. Lah gak tahu. Bojone mak suka lho. Meneng-meneng aku diparani. Cak, matur nuwun sanget lho. Enten napa, Mbak? Mas Suko niki sakniki pun purun sembahyang. Terus, lho, kula mboten tahu ngongkon sembahyang e ngono aku. Lho, nggih yo napa pokoke anggar mantun melok mak nyahan niku terus masukan itu anu, terus pertimbangan uripen itu seje, terus mulai sembahyang, mulai khusyuk, padahal aku gak tau ngongkon lak ngono sih. Jadi Anda itu saya hormati kedaulatan Anda, sehingga saya juga tidak marah-marah sama Anda, tapi Anda sendiri yang harus mengukur apa yang Anda lakukan benar atau buruk, baik atau benar atau salah, baik atau buruk gitu ya teman-teman sekalian ya. Jadi ojo terus anggap anak urus gini, aku tahu di Mesir Pak ya. Aku Mbak Via sapa ngono Yudi kiye Kanjeng waktu itu mlebu toko. Aku mlebu toko kate tuku barang-barang apa ndek Mesir ngono. Moro-moro sing duwe kan tokone kosong blong. Sampai 2 jam Mas. Dadi nek aku kate nyopet nyop. Kate tak jopok iki sak karep-karepku. Tapi tak enteni, iki nang ndi sing dodol iki. Akhire 2 jam kae teko. Loh Kev, saya bilang, Kev, ngerti Kev itu. Ya apa sampean itu? Nanti sampean. Terus, ini kalau saya ambilin semua tadi kan, saya pergi kan Anda tidak tahu. Dia bilang, ya itu terserah Anda, dia bilang. Itu bukan urusan saya, itu urusan Anda sama Allah. Menunggu deh. Kan. Jadi saya kau kepingin ngekon, saya kari dodolan aku, saya karepmu. Tapi urusanmu gak karo aku, tapi karo Allah. Nah, jadi aku saya kiki apa? Sibukku. Nek ana wong jahat karo aku iki sibukku iki aku sing gare aku repot iki apa? Aku iki gopo njalukno sepuro awakmu. Entek waktuku sesuk iki. Begitu ana wong jahat karo aku, yang saya lakukan bukan bales tapi ya Allah sampean sepuro iki arek anjane goblok temen iki. Aku kalau saya dijahati orang, saya itu diserap energinya untuk memintakan maaf, mintakan ampun dari Allah kepada dia. Bukan saya sibuk membalas dia. Dan itu ngentekno waktu lho, Rek. Ngrewepoti lho iku. Soale aku kudu njalukno sepuro, nek gak iki kuwat temen lho iki. Iki iso bodol temen lho, iki kan kursi roda lho suwe-suwe. Mau tak jalukno sepuro ya Allah, pun sampean sepuro kula nggih nyepuro ngono aku. Terus ana sing gak setuju malaikat, ya aja ngono sepuro. Enake dhewe. Terus anak buah malaikat Israel tak jabuti ya mending. Gini deh ya. Jarno cek tuku Fortuner. Gini ya rek ya. Banyak yang ingin saya katakan. Terakhir Pak Muzamil, sebelum Pak Muzamil. Terakhir gini. Anda juga Mbak Maulina, Mbak Sinten, Bu Sinten, Bu Yuli dan anak-anakku semua. Awakmu karo aku ya jok salah paham. Dadi nek aku ngomong apa-apa, aku iki gak ngurusi negara, wong aku gak duwe hak. Aku gak duwe kuasa, aku gak duwe jabatan. Aku gak ngurusi negara. Kok nek takon soal negara pemerintahan ya aku gak ro. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ngono ya. Dadi saya tidak sedang berpolitik, berpendapat. Apa pendapatmu mengenai pemerintahan? Aku masih ada kadang-kadang wartawan takon aku ngene iki, Dik. Oh, gak mek kamu gede-gede sih cilik-cilik kadang kalau ono artis pegatan ni lo wartawan takon aku, ono duper aku nek gue nih joang pin duper sampai jam 4 esok aku diwenteni. Cak ini gimana pendapat saya tentang mbak ini yang cerai dengan ini? Lu ngarep gak takon aku kok takon? Wong kon yo gak melok pegatan kok takon aku. Sing pegatan lho gak takon aku. Terus aku dikon ngomong gendeng ta aku iki. Wong kon sing takon aku iki yo gak melok pegatan. Lah kok kon takon aku? Iki nek aku ngladeni kon lak wong loro gendeng saiki sitok kon tok ae ngono aku. Demikian juga pemerintahan presiden sekarang. Gimana cak pembangunan 4 tahun ini? Lho wonge gak takon aku kok. Aku duwe pikiran. Ya apa carane Indonesia iki waras? Aku duwe. Tapi wong lorone gak njaluk tombo ya, Pak. Ya apa katene? Sing loro gak njaluk tombo lan gak krasa loro kate ya diapakno. Ya dijarno ae. Gitu lho. Aja meneh kok Republik Indonesia. Konflik Palestina Israel aku duwe jawabane. Aku duwe jawabane. Dan semua yang dilakukan sekarang itu tidak akan bisa menjawab masalah itu. Karena kalian tidak melihat dimensi dari inti masalah yang sebenarnya. Gak ono sing roh. Aku nduwe jawabane. Tapi nek tak omongno kon gak siap. Dan apa aku ngomongno? Wong aku gak tau dijaluk tulung kok. Aku meneng tak jarno ejano kok celut dhewe ayo. Ya. Ya. Iya, ngono. Jarno. Sing iki petita-petiti, sing iki ajarno tak jarno. Aku meneng. Wong seluruh perdebatannya itu salah kok. Salah sejak awal biasanya. Salah kata-katanya salah, idiomnya salah, nyebut XA-nya salah. Aku duwe. Karena urusan Palestina-Israel sampai ke Masjidil Haram itu satu diameter. Jadi minal Masjidil Haram, ilal Masjidil Aqsa. Kena nganggu jongkor ya. Seret, kok tarik? Seret. Alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina. Seharusnya bukan hanya soal konflik ini diselesaikan, tapi gemah ripah loh jinawinya sak dunia itu ditentukan oleh kearifan memaknai ayat ini tadi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allah saiki ngrungokno ndelok karo guyang-guyu gak tutuk-tutuk arek-arek jarno ae kon. Ayo kan yo. Ayo kan, ayo kan. Hayo. Aku yang meneng ae kate lha aku tutuk takmir dunya kok. Yo nek wong Madura takmir swarga. Ngono ya rek ya. Jadi sama saya jangan salah paham. Misalnya Islam, saya bukan orang yang menafsirkan Islam, saya bukan ulama yang menjawab Anda sebagai ulama. Saya ini bukan ulama, bukan ustaz, bukan kiai, tidak pernah mengalami pembelajaran ilmu-ilmu klasik Islam maupun modern. Aku gak memenuhi syarat kabeh. Acing tak lakoni ndek makyah ku apa rek? Oh alah ono arek-arek hambanya Allah wong sing ya, wong sing nyeleng nang seneng. Lah ya sing ngarani salak ya sapa maksudnya? Wis jelas ana gelase ya mesti kopi lah. Bengi-bengi pas ana rame-rame ngene iki dodolan ya mesti ae anget-anget nek gak kopi teh lak ngono. Sing ngarani iya. Tapi lah ya apa masuk dodol kopi gak ngomong kopi ya toh? Ya dadi gak apa-apa, aku gak masalah gitu. Dadi rezeki lho, Bu. Nyenengno lho menungsa iki. Nggih, jek ngene iku menungsa. Wong saiki ya, kon bapak kok gak nang kopi ya, Bu. Bu Yuli ya. Bikinin isuk-isuk ta sore-sore bapak mulai nyambut gawe ngopi karo ngerokok terus karo ngenang ini. Mesti diambut dhewe, Mas. Ya ta gak? Mari ngene-ngene diambut dhewe. Ngentut ana, wong ngentut gak diambut dhewe. Mesti kok ambut dhewe. Mesti enak ambune ngentutmu dhewe kok. Ana ngunune menungsa iku. Wong saiki gunting lho, lak cangkeme melok. Ya ta gak? Sampeyan gak percaya. Gunting selain ini sampe. Ya ta gak? ngono iku. Ora pikir nyane ngono iku malah nek masak dodol kopi meneng ya gak iso ya mesti kopi ngono. Kopi gak usah terus muring-muring ya sik ana medhus liwat mbek ngono. Masak terus ngomong wis ro nek kon medhus ya gak lah ya. Sesuk padha gendenge iki ya. Ngene ya Mas Kaya. Alhamdulillah rabbil alamin. Dadi tolong jalan paham sesari. Awakmu mempertentangkan aku karo sapa-sapa, dodolan omonganku ndek YouTube ya, begitu like oleh piro ya toh. Begitu ya browse apa search oleh piro ngono-ngono iku ya. Aku gak masalah, tapi itu masalah bagi dirimu sendiri gitu ya. Aku sik gurung sama miriti awakmu lho ya. Wis gelek lah aku rencana tak wiriti arek-arek iki. Arek-arek. Tapi ya gak lah kata lakone aku guyur babar arek-arek wancane nyambut gaget pian. Dadi-dadi ana iku ya wis babal wis gak apa-apa. Muga-muga Gusti Allah nyepuro. Ngono ya, gitu ya. Kabeh tak dongakno. Tapi ojo salah paham, saya bukan ahli agama yang menjawab kepada Anda mengenai agama. Enggak. Saya bukan cendekiawan muslim yang tahu Islam, bukan. Saya bukan lulusan Kairo. Saya bukan lulusan Asem Bagus. Saya bukan lulusan Bangkalan, saya bukan lulusan Gontor, saya bukan dokter, saya bukan siapa-siapa. Jadi yang saya lakukan itu adalah menemanimu, nek ngono tok. Di tengah menemanimu mergo awakmu iku wong Indonesia, biasanya terus metu-metu bab-bab Indonesia yo tak ewangi, tak jawab iki. Tapi tidak berarti saya berpendapat tentang Indonesia, gak rek. Lah apa aku berpendapat tentang Indonesia? Wong Indonesia yo gak ngerti aku kok. Bagi Indonesia saya tidak ada kok. Gitu loh. Jadi aku juga GR-GR lah. Jadi sekali lagi teman sekalian, ini bukan ini Cak Nun bikin statement das mau gak statement gue yang jawab korak-korak gitu loh. Menjawab pertanyaan, ya toh. Mulanya sinau bareng, oke. Sinau bareng itu artinya apa? Dari hidup itu ada hierarki. Nah, iki anune sabrang ya, sabrang. Pembelajaran selama ini pendidikan itu semua hierarki sifatnya Pak Suko. Nama iya itu asosiatif, gitu lagi. Mulanya sinau bareng, duduk ceramah, duduk pengajian. Sinau bareng mergo bareng-bareng seperti kejadian di Madinah. Al-Thaqafa al-Madinah itu pasal konstitusi piagam yang dibikin wong bareng-bareng. Bukan dibikin oleh wong pinter. Kayak Magna Carta, Declaration of Independence, Freedom of Speech. Dan itu kan dibikin wong pinter. UUD 45 dibikin wong pinter. Di Ma'iyah sekarang ini sedang diproses untuk bikin piagam Ma'iyah dan tidak boleh saya yang bikin. Yang bikin harus jamaah. Alon-alon gak apa-apa. Supaya meneh-meneh dadi dalane arek-arek anak putu-putu meneh-meneh. Dengan catatan gak ono Ma'iyah ya gak apa-apa anggere ono Islam. Dadi aku kelangan Ma'iyah ya gak apa-apa. Wong sing penting iku Allah, Kanjeng Nabi karo ajaran Islam lah itu. Nek Ma'iyah gak ono gak apa-apa. Aku takon wanita Muhammadiyah ngomong ngono. Wanita NU ngomong ngono. Gak apa-apa NU gak ono bubar gak apa-apa sing penting Islam. Wanita ngomong ngono. Ya sip. Sip, alhamdulillah. Gitu ya. Oke, saya juga tidak sedang ya apa karo NU Muhammadiyah ya gak maksud saya, aku mek menceritakno awakku, aku iki gak duwe hak milik apa-apa dalam kehidupan. Nek wong Jawa ono kalimat jenenge milik gendong lali ngerti. Takon wong tuamu mbahmu, milik gendong lali itu artinya kalau kamu sudah mendapatkan sesuatu terus kamu merasa memilikinya, setelah kamu merasa memilikinya kamu lupa pada hakikatnya. Gitu loh. Janjian itu untuk tekmu. Mas Yokon itu sertifikat tanah iki ono sertifikat dadi lak dutekmu sih. Dari sapa tekmu? Sikilmu lak dudu tekmu sih asline. Nah, kesadaran ini yang hilang pada orang modern. Tetap dudu tekmu aku dhewe dudu tek kuatane. Gitu loh. Itu ya teman sekalian ya, ojo salah paham ya tadi. Kita tetap sinau bareng dan monggo semuanya anda sudah makin tahu apa yang baik apa yang buruk. Termasuk ini Pak Muzamil. Tolong nanti dijawab soal budaya karena makin banyak ulama atau ustadz yang berpendapat budaya itu haram. Ini medenian. Budaya haram ya Allah. Sing dimaksud budaya iku opo ngene rek? Ngene wis. Ngene tak kaya contoh wis. Gini, Nek, kalau laki-laki Pak Muzamil, sholat itu auratnya dari mana ke mana? Dari pusar sampai lutut. Dari pusar sampai lutut. Sini ya, sini tau? Ya. Nggak sampai dada, nggak. Pokoknya di atas pusar sampai lutut. Sampai bawah lutut. Ya. Ya. Wes, wes. Wani kan meneh sembahyang nang masjid ngono. Ngimami kan ngimami. Pantes tagak. Diizinkan tagak karo jamaahmu. Kon ngimami mek sarungan tok kene karo kene ngono tok. Ayo. Khutbah Jumat. Wek ngene. Alhamdulillah. Iya kok kene niki gagal, kene niki belum tok. Ayo. Mungkin enggak itu kita lakukan? Kenapa tidak mungkin? Ya? Enggak pantas. Kurang sopan. Jadi ini yang membuat tidak berani melakukan itu dan tidak akan melakukan itu agama apa budaya? Budaya. Ya pantas-pantas sih, Rai. Jangan ya enggak apa-apa nek secara. Ya tapi ya wis. Padahal itu sholat loh, sholat loh. Iya. Kalau di luar sholat, bahkan pupu gak apa-apa tuh. Bagi orang yang bekerja kasar ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Wani tapi kan. Ayo jadi wali kota. Terus metu katoan kayak tukang tambal ban. Wani kan. Lah gak salah secara agama. Tidak melanggar syariat. Cuman lah gak pantas. Nah, pantas gak pantas ini diciptakan bersama oleh manusia. Namanya budaya. Jadi kalau budaya itu haram, tak tagih kon, awas kon sampai sarungan, awas nak kon sampai kelamben, karena kelamben itu kan pemenuhan budaya, kupluan pemenuhan budaya, gitu loh. Jane rambut gondrong, terus apa, khutbah, iki di, oh. Alhamdulillah. Qala Rasulullah fil Qur'an. Oleh tagai. Secara agama. Boleh. Ayo lakon-lakon. Jadi ya apa caranya budaya gak olehku ya apa? Sing gak olehku budaya yang melukai atau melanggar syariat agama. Tapi budayanya tidak bisa kita elakkan. Begitu bayi lahir langsung kok apa iku jenenge rek? Duduk map apa iku dibet yo. Dibedok, pokoknya kan langsung kok tutupi auratnya ya. Bayi loh, padahal bayiku masih buka auratnya kan gak salah deh. Arek umur kasih jiloro SD di kampung, nguber layangan mudo kabeh. Mudo kabeh ya. Ikut kok anggap jahat agak? Kok anggap gak nulisin agak? Karena wong sing duwe isin iku syaratnya wong sing wis duwe nalar, sing wis duwe akal. Kalau dia belum mencukupi akalnya, tidak ada hukuman isin tak gak isin. Ketika apa-apa. Tapi nek kon wis kon ngene iki, terus kon berlayangan gondal gandul. Akhirnya layanganmu diuber PT. Gitu apa, Den? Dati ngerti budaya ya, Nek, ya? Dan ini bukan saya nih, ini bukan rumus saya sebagai apa, bukan rumus agama loh ini. Ini rumus afala ta'kilun aja loh ya. Jadi ini bukan jawaban seorang ulama gitu loh. Enggak usah seru. Debat budaya. Emanu Najib versus. Ngono ya. Itu kan sekedar aku jawab awakmu gitu loh. Memberi simulasi-simulasi lah gak mungkin tanpa budaya gitu loh. Mulane masjid iku ana cungkupe, ana makutone, ana cendelone gitu. Itu semua kan budaya gitu loh. Rambutmu iku ya kok potong-potongane ya dipele, ana rebonding, ana apa segala macam lah ngono. Kelambi gak mek kok ubet-ubet ya ana krae, lah ngono sih ana benike ya. Lah ngono itu jenenge budaya. Gak ana kok ya ayyuhalladzina amanu gayo kelambi nganggo benik, gak ana. Itu urusan manusia untuk membudidayakan kehidupannya. Nah itu jangan ditolak. Kalau ditolak, kamu tidak bisa hidup. Boleh tidak suami istri tidur. Nyun saya bersetubuh. Yo cok wajib yo. Yo yo. Iya wajib ya, oke benar. Oke. Oke, boleh bisa, dan bisa wajib bisa sunah. Bisa wajib bisa sunah. Bisa haram juga. Bisa haram juga. Oke. Tergantung. Tapi kan tidak berhenti di situ. Nek ana anakmu. Kok terus noai ngono. Terus oleh tagak ngono ndek nirat. Utawa mesti sandek gerdu. Loh, jadi itu semua kan budaya. Itu kan budaya. Kan begitu. Jadi tidak mungkin hidup tanpa budaya. Karena manusia ini diciptakan Allah dengan peralatan-peralatan batin dan fisik untuk menciptakan budaya. Budaya itu dipandu oleh prinsip agama. Kan gitu. Jelas ya, Rek ya? Nah, termasuk malam ini. Ini budaya. Budaya. Ya apa sih? Melarang budaya tapi nganggo Android. Lah terus Android itu apa? Maksud Android itu syariat ngono. Kayak Android ya budaya. Teknologi adalah bagian dari budaya ngono ya, ya. Oke. Iki saiki wis jam jam 12 ya Allah. Mak Yani gak kroso ya. Cek jam 12 lho ya apa arek. Iku Bu. Cek jam 12. Tak wis jam 12. Disitulah orang badi tidak badi standar syukurnya di mana kan gitu. Jik kuning lampune rek, wis kuning rek, kan siji Bu. Nek jik kuning trabas, nek wis kuning ngerem. Ah sing sampean milih sing endi lak ngono. Gitu. Nek arek-arek iki jik arek-arek jik kuning trabas. Oke, sekarang Pak Muzamil beberapa hal termasuk yang tadi ditanyakan. Nggih, Pak Muzamil monggo tadi yang Bu Maulana sudah jawab, sampean jawab yang lain aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi tahu rahasianya Pak Suko. Jadi rupanya Pak Suko dulu itu waktu mahasiswa mencintai wanita yang mirip wajahnya Bu Maulina. Tapi ternyata Allah memberikan yang lain, yaitu istrinya yang sekarang. Oleh karena itu ketika ketemu orang yang mirip dengan yang dulu dicintai, nah memorinya move on. Mudah-mudahan istrinya Pak Suko mendengar sehingga akhirnya merestui Pak Suko terima kasih. Ini antara saya dengan beliau ini saja, saya dengan beliau Mbah Non. Ini kan salah satu contoh sinau bareng gitu ya. Saya dengan beliau ini kan berasal dari asalnya jelas berbeda. Saya Madura yang sampai tahu sendirilah, yang akrab dengan Tuhan. Orang Madura itu cak, gini, banyak orang Madura itu sholat tuh hanya pakai kaos oblong tuh banyak. Bajunya itu Pak Suko gak dipakai, hanya ditaruh di mana? Di sininya. Jadi pakai kaos oblong, pakai peci yang sudah kayak ini loh, putih jadi coklat. Nah, terus bajunya itu apa? Bajunya hanya disampirkan di sini. Takbir Allahu Akbar gitu. Nah, di tengah-tengah sholat sambil garuk-garuk ini. Nah, ini kalau ketemu Islam model sekarang resah ini sholat. Enggak sopan ini. Penghinaan ini. Nah, ini kan hanya tafsir. Orang Madura itu wis mesra karo Allah Taala. Lah ya kan? Wis cedak iku gak perlu formal-formalan. Masa saya ketemu Pak Suko kok harus pakai sepatu? Pakai dasi ya. Namanya wong ado. Nah, itu ya. Nah, maka mudah-mudahan satu saat ketua NU itu orang Madura lah. Biar gak seperti sekarang ini. Masa NU kok suka membubarkan pengajian orang lain? Yang mesra dong. Gitu ya. Yang mesra yang lain juga mudah-mudahan di PNU mudah-mudahan HTI apa? Yang sudah dibubarkan itu. Nah, itu ya. Terus apa? Besok dipimpin orang Madura lah, biar mesra, gitu ya. Sholat gak usah terlalu formal, formal-formal, gitu ya. Ngerokok juga perlu, ya kan? Supaya bisa dedol sate. Gitu. Nah iya, mensyukuri apapun. Nah ini kan salah satu contoh ya. Saya dengan beliau ini satu dari kultur yang berbeda, latar belakang pendidikan yang berbeda. Dan saya kan kalau ngomongnya kan keras gitu ya. Beliau kan ada ritmenya. Nah, ini kan gak sama. Inilah sinau bareng. Nah sekarang kita itu kan mempersempit. Jadi ini sudah potret potret perbedaan saya dengan beliau itu sebetulnya. Dan pendapat saya juga sering gak sama kan dengan pendapat beliau. Sebetulnya. Dan beliau tidak pernah menyalahkan saya, dibiarkan saja saya. Gitu ya. Jadi kalau saya bicara A, terus dianggap beliau setuju, belum tentu. Itu Pak Musimir bilang gini, mesti Cak Nun setuju, belum tentu. Cuma beliau gak akan menyalahkan karena menghargai saya. Begitu beliau itu. Dan saya gak pernah disalahkan oleh beliau selama ini. Dicul kiai, biar tanggung jawabnya sendiri gitu. Gitu ya. Itu kan begitu, seperti saya ngomongin Banser begini. Saya mau diserang oleh Banser. Beliau menang ya, saya menang juga kan gitu. Tanggung jawab saya, tanggung jawab DWDW ini gitu. Nah gitu, nah jadi ini salah satu contoh potret sinau, sinau bareng. Nah ini sekarang yang tidak ada. Jadi kita itu lama-lama semakin kecil. Masjid besar itu sebetulnya bukan dari bangunannya ya. Orang sekarang kan yang dibesarkan bangunannya, bukan pola pikirnya. Ya apa enggak? Bukan pola pola pikir, tapi bangunan. Sehingga meskipun masjid itu besar, tapi ciut. Tidak usah bubar-bubarkan orang pidato. Memangnya pidato maksa kan? Enggak maksa. Gratis kan? Nah sekarang orang mau bubarkan orang pidato. Iya karepe. Lek iso iku wong Muhammadiyah itu ngundang wong NU. Ben krungu wong liya. Wong Muhammadiyah itu ngundang wong wong NU ngundang Muhammadiyah. Masa seragam terus, Rek? Ya. Nah, orang sekarang kenapa rumah tangga pegatan? Kan karena enggak bisa bervariasi istrinya. Nah, ya pegatan. Sesuk ngono, siang ngono, bengi ngono. Suwe-suwe nang doli. Tese ono doli. Apa? Nah, ya. Pak Suko itu kan ingin variasi. Mana Bu Suko? Tak minum dulu. Loh iya ini pola pikir kita. Iya kan? Seakan-akan semua seragam, padahal jangan seragam. Bu, halo? Ibu-ibu ya, kalau ingin gak dipegat oleh suaminya atau suaminya tidak seperti Pak Suko, senang kepada wanita lain gitu ya, harus bisa bervariasi. Gitu ya. Pak Muzamil, ya. Kok yang disalahkan yang perempuan? Oh iya. Variasi apa yang disalahkan kayak duit? Oh iya, belum, belum. Oh, belum. Belum. Yang laki-laki juga harus begitu. Nah gitu loh. Nah, gitu loh. Nah, iya. Harus bisa bervariasi gitu ya. Jadi kalau tadi celananya merah, besok ya hitam. Nah itu ya. Ya variasi makan juga begitu. Gitu ya, seperti bunga itu loh, gitu ya. Bunga yang indah itu bukan kalau anggrek-anggrek semua, kan bukan kan? Warna-warni, ada merahnya, ada kuningnya, ada birunya. Madura enggak ada hijau, adanya biru. Ada birunya dan seterusnya, itu variasi. Nah, sekarang kita akan emoh kepada variasi. Ya apa enggak? Kan bagus kalau kita di masjid juga bervariasi. Ya apa enggak? Jangan anti variasi. Variasi itu indah. Nah, gitu loh. Wong variasi itu ciptaan Allah Ta'ala. Wes, sudah masalah itu ya. Saya mau kepada ini, Maulid Nabi soalnya. Enggak Maulid Nabi, pesannya beliau tadi belum saya laksanakan. Tadi biar gitu ya. Iya, iya. Saya kepada beliau juga bervariasi. Saya kalau berdua kepada beliau manggil kiai. Kalau kedepan sampean terkadang bilang cak, enggak, pintar jadi korban kepintarannya. Hanya jadi Suko Widodo. Jadi korban. Doanya orang teraniaya itu. Ya, ini sejarah. Karena ini Maulid, ya Maulid Rasul. Nabi Muhammad itu kan hijrah ke mana? Ke Madinah. Nah, itu ya. Rasulullah dengan berat hati meninggalkan kota Mekah. Kan itu bukan sesuatu yang diinginkan oleh Rasulullah. Gitu ya. Rasulullah itu inginnya lahir di Mekah, ya Islam berkembang di Mekah. Tapi harus hijrah ke ke Madinah. Jadi gitu, kalau tadi kembang juga begitu Bu. Kalau Pak Suko, ini rezeki kembang kempis. Gak apa-apa, memang harus kembang kempis. Variasi. Kalau kembang terus ya orang api, Pak Suko kempis terus gak? Gak api, rameteng kalau kembang gak kembang kempis kan gitu. Duh, kan gitu. Nah, hijrah Rasulullah. Lama-kelamaan, Rasulullah itu setelah 6 tahun di Madinah, ya, Rasul pedang. Nah, gak tahu saya orang Indonesia itu seperti apa, Pak Suko. Waktu seperti apa? Seperti karet. Oh, gitu. GMT. Gubeng Main Time. Nah, ini ya terus ya. Ini biar ada sejarah Rasulullah. Terus beliau berangkat, 1400 orang bawa pedang. Bukan perang. Karena kalau perang bawa perlengkapan. Sesampai di satu tempat yang namanya Hudaybiyah itu, rombongan ini dicegat oleh orang Arab, tidak boleh masuk ke Mekah. Hudaybiyah itu kurang lebih 50 km sebelum Mekah. Kurang lebih loh, kira-kira. Ini ilmunya Abu Nawas, kalau kira-kira gak ada salahnya. Nah, sampai di situ dicegat, tidak boleh melanjutkan karena oleh mereka dianggap ini rombongan mau memerangi Mekah. Nah, di tengah itu akhirnya Rasulullah mengutus anak buahnya untuk nyampaikan kepada petinggi Mekah bahwa kita tidak mau perang, kita mau ibadah. Siapa yang diutus? Masih ingat enggak? Siapa? Menantunya Rasulullah siapa? Loh kok? Utsman bin Affan itu mantunya Rasulullah loh, bukan hanya Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Utsman diutus untuk menyampaikan. Ternyata utusan ini ditawan oleh mereka. Ditawan. Sayyidina Utsman ini ditawan, tidak dikembalikan. Nah, ini loh. Nah, karena ditawan timbul isu kalau Sayyidina Utsman itu sudah dibunuh. Maka disitulah akibat penawanan ini mestinya kan maunya untuk memukul mundur umat Islam. Tapi maka lahirlah sumpah setia di situ. Semua sahabat yang tadinya tidak begitu kuat imannya, tidak begitu kuat semangatnya, kumpul. Kau iki lho, longgoh bareng kau iki lho, makiyahan gitu. Di bawah pohon. Yang akhirnya mengatakan sumpah setia untuk membela Rasulullah, untuk memerangi mereka, untuk mengambil Sayyidina Utsman mati atau hidup. Itu yang disebut dengan Bai'atul Ridwan. Diabadikan dalam Quran. Gitu ya. Nah, di tengah seperti itu datang siapa? Utusanku Quraisy. Ini sahabat ini sudah ingin perang, tidak mau kembali. Pokoknya kita tidak kembali sebelum Utsman kembali. Kita tidak kembali kecuali nyerang Mekah. Datang utusan ngajak damai. Nah, ternyata Rasulullah mau diajak damai itu. Mau. Bahkan Rasulullah itu mengorbankan banyak hal di situ. Yang banyak sahabat itu tidak paham. Sayyidina Umar itu marah karena Rasulullah mau di apa? Diajak damai. Marah. Sayyidina Umar itu ya, wong wis pendekar, tukang mateni wong kok damai. Kapan lagi mau membunuh orang? Nah gitu. Waktunya ini gitu. Mumpung ada mati syahid ini kan begitu ya. Ternyata Rasulullah enggak mau. Sampai Sayyidina Umar itu sepanjang jalan enggak nyapa Rasulullah, coba. Jadi Rasulullah itu enggak disapa oleh Umar bin Khattab karena kecewa kepada Rasulullah. Karena Rasulullah mau perjanjian di situ, itu utusan Quraisy namanya Suhail bin Amr. Terus janji di situ disebut Suluh Hudaybiyah, ya. Suluh Hudaybiyah, perjanjian bahwa rombongan tidak jadi ke Mekah. Dan boleh adalah 2 tahun berikutnya. Coba bayangkan. Masa umroh 1400 orang tidak jadi. Dan selama 2 tahun tidak boleh ada pertempuran. Kalau ada orang Mekah ke Madinah harus dikembalikan. Kalau ada orang Madinah ke Mekah harus dikembalikan. Gitu, selama 2 tahun. Nah, surat perjanjiannya itu yang disuruh nulis Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, gitu loh. Karena Rasulullah itu ummi, tidak bisa nulis. Ditulis setelah seret-seret poin-poinnya ditulis. Di awal oleh Rasulullah sudah tulis Bismillahirrahmanirrahim. Gitu loh. Suhail langsung tidak mau. Jangan pakai bismillah. Karena kalau aku mengakui Allah Rahman Rahim, aku yang melebu Islam. Hapus, kata Suhail. Rasulullah mau. semakin kecewa Umar bin Khattab. Kenapa Rasulullah mengalah? Tak patah ini Suhail ini. Gitu ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Robah bismika Allahumma. Jadi bismillahirrahmanirrahim dirobah bismika Allahumma. Orang Quraisy itu percaya ada Allah sebetulnya. Nah, terus di bawah tanda tangan itu ya. Satunya Suhail bin Amr, satunya oleh Sayyidina Ali ditulis Muhammad Rasulullah. Suhail tidak mau, jangan Muhammad Rasulullah. Kalau aku mengakui Muhammad Rasulullah berarti aku Islam. Aku tidak mau. Dubai. Skenario hidup itu seperti itu. Pulang, Sayyidina Umar gak nyapa. Rasulullah itu dibiarkan sendirian. Nasron, Aziza, dan seterusnya. Sungguh, kami akan memberi kemenangan kepadamu Muhammad. Fathan mubina, dengan kebenaran yang nyata. Nah, itu loh. Itu sudah sampai hampir Madinah itu Pak Suko, baru turun ayat itu. Sepanjang jalan ratusan. Mekah Madinah itu 500 kilometer. Gerundel sahabat semua. Kecewa kepada Rasulullah. Nah, ternyata mau masuk Madinah turun. Inna fatah, fatahna. Fathan mubina. Kemenangan yang nyata. Yang oleh Sunan Gunung Jati dijadikan nama Jayakarta itu loh. Jayakarta itu fathan mubina. Kemenangan yang nyata. Maka kalau Jakarta sampai dipimpin oleh orang yang tidak sehaluan dengan Sunan Gunung Jati, itu pengkhianatan kepada Sunan Gunung Jati. Yang ngasih nama Jayakarta itu Sunan Gunung Jati. Karena beliau yang membebaskan Batavia dari Portugis dengan Falatehan itu. Ya. Ingat kan? Maka IAIN sana dinamai Syarif Hidayah. Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah itu nama Sunan Gunung Gunung Jati. Fathan Mubina diterjemahkan menjadi Jaya, Jayakarta. Itu ibu kota kita itu kan? Jayakarta. Nah itu ya, akhirnya apa? Mengalahnya beliau ini dibalas oleh Allah. Nah, pada tahun ke-8, 2 tahun berikutnya, Rasulullah dan para sahabat ke Mekah. Dan Mekah takluk, gak usah diperangi. Yang disebut dengan Fathu Mekah. Nah itu loh, teman-teman semua gitu ya. Jadi kalau sampai ngelamar, kok ditolak? Jangan patah semangat. Mungkin akan diterima dengan cara yang lebih baik. Daripada kalau diterima waktu itu. Saya sering, ini jemaah Ahmadiyah ini, apa? Minta tolong saya ingin ketemu Mbah Nun. Gitu ya. Segala macam cara. Nah saya sampaikan, itu keinginannya sampean. Mudah-mudahan Allah punya skenario lain. Sampean bisa ketemu dengan Mbah Nun dengan cara Allah. Itu akan lebih mesra kata saya. Gak usah minta tolong sama saya, tak gitu kan. Jadi sampean kalau ingin ketemu beliau, ingin apa, gak usah minta tolong sama saya, mulai sekarang ya. Karena saya sering begitu, malah ada ya, yang minta nomor WA-nya jenengan. Nah, enak saja kata saya. Minta nomor WA, Pak tolong minta nomor WA-nya. Gak saya kasih. Sampean ketemulah dengan cara sendiri, minta kepada Allah Ta'ala. Walaupun dalam mimpi. Nah gitu, pertemuan dalam mimpi lebih indah. Gak harus ketemu, seperti tadi yang ngasih lukisan itu. Ketemu itu tidak selalu lebih baik. Bisa jadi gak ketemu itu. Nah kan gitu. Mungkin itu salah satu kisah Rasulullah SAW ya, tentang Fathu Mekah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke, Pak Jarun mau di musik dulu atau? Oke. Satu nomor musik, saya minta para vokalis ke depan. Jadi dulu dipercaya gigi angger dhek gak iso memahami, gak iso ndelok, dianggap salah, dianggap gak ono, nak ngono. Itulah sebabnya orang sekarang menegakkan kebenaran dalam dirinya hanya bisa dilakukan kalau dengan ono wedhus kok. Aku gak mungkin dadi wedhus, dadi ono wong ibarat cuk angin. Gak masalah. Gitu loh, wong ngono kok muring-muring. Betul ya, dia? Kan wis paham awakmu. Wis paham. Gitu ya. Jadi mosok kon ngelus-lus asu terus dadi asu ayo gak. Gitu loh. Kan justru karena kamu tidak mengakui itu, maka kamu tidak masalah. Wong kok gak ngakoni kok. Wong mek oh anu ya, kan ulang tahun ya gak apa-apa. Mosok kudu tak urus. Temen tak ulang tahunmu dino iki lah ya gak lah ya. Bapak-bapak dak ngarani ulang tahun. Janjane bapak iki gak ngerti ulang tahun tanggal piro, pokoknya pas udah nawu biyen. Lah ngono sih. Mosok kita harus cek. Kan Yesus lahirnya tidak 25 Desember tapi 21 April. Oh ngono lho. Lah bapak-bapak tak kono ngakoni selawe Desember ya bapak, wong sing ulang tahun kono mosok kene kudu setuju. Mosok anggere ana wong ulang tahun didedes sik. Eh, diselidiki sik. Lah gak. Kancamu rabi mboleh sapa kan ya kok trimo wis. Arek rabi wis alhamdulillah ya kan muga-muga berkah, muga-muga sakinah dunia akhirat kan ngono to. Gak kok terus kok selidiki, kon kok oleh iki. Wetone apa iki? Kan ndak dong, masa urip kaya ngono. Mulane rek aja gampang masuk angin ya. Nah, aku kok nemplekno ndek makame Raja Klungkung iku. Terus aku apa kira-kira aku? Ndek njero atiku lha apa? Mosok. Enggak. Loh, aku timbangane ngene tok bengi-bengi jam 2, ya. Ya aku ya Allahu ya manan ya karim. Ndek njero atiku. Aku wiritan oleh tak gak. Aja meneh kok ndek kuwil, ndek ndukure wit klopo lho wiritan oleh. Cuman gendeng jenenge rodoan. Ya tak gak. Oleh gak masalah. Jadi musyrik gak musyrik otaknya tidak di mana kamu berada tapi otaknya di dalam hati dan pikiranmu. Kalau engkau mengakui kan gitu. Aku iki sembahyang di gereja ya gelek rek. Lho kok di gereja lho? Iki duduk gereja iki gedhong. Ana gendenge ana temboke. Ya apa sih rek kono iku rek. Tapi aku menghormati dhewe nganggep iku tempat ibadah, tak hormati gak apa-apa iku kedaulatan dia untuk menganggap kangguku dhewe iki gedung. Aku cekak kudanan aku sembahyang ndek kono. Gitu lho, Rek. Dan pendapat yang selain saya ini boleh juga, ndak apa-apa, monggo. Aku gak nyalano kon-kon yo nek perlu gak usah nyalano aku. Gitu. Jan yo gak ono sing nyalano aku didu karo arek-arek. Ngono ya, Rek ya. Demi mencari nafkah iku mang. Wis gak apa-apa lah, bismillah ya, moga-moga Anda mendapatkan peluang baru yang lebih baik, lebih halal, lebih maslahat di dalam mencari nafkah. Ngono rek ya, oke. Ini menep cek ketemu menerek. Jadi malam ini kita anu ya, sak durunge warek men leren ya. Nah, sekarang yang terakhir, Pak, sampean kaya kalimat terakhir sebagai sesepuh di sini sebelum kita akhiri bersama-sama. Halo gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai wale-wale dalam acara peringatan Maulid Nabi ini, apa yang disampaikan oleh Mbah Nun maupun Mbah Musamil dan yang lain-lainnya, satu yang saya sampaikan, jadikan pengetahuan ini sebagai benteng dalam hati kita, sebagai polisi di dalam hati kita. Ketika kita pulang, apa yang diperintah oleh Allah laksanakan, apa yang dicegah oleh Allah jauhi sejauh-jauhnya. Jangan seperti orang Madura ketika Ramadan, jangan seperti orang Madura yang ketika melintasi perempatan, setelah perempatan itu ada polisi. Ketika dilanggar, yang namanya lampu merah ini dilanggar, terus antum dicegat oleh polisi, kamu tahu enggak tadi lampu merah? Jawabnya orang Madura ini, tahu Pak, yang saya tidak tahu kalau sampai di sini. Jadi itulah sebagai oleh-oleh. Kalau itu pengetahuan yang disampaikan tadi menjadi satu polisi di dalam hati kita, Ketika ada satu larangan, ya jangan diterabas. Kalau diperintah, lampu hijau, jalani. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya sedikit sebagai oleh-oleh. Dan mudah-mudahan yang terpenting, mudah-mudahan sampaikan semuanya, kita semuanya ini diampuni oleh Allah segala dosa kita. Dan diberikan panjang umur yang senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dimudahkan segala urusan dunia, urusan akhiratnya. Diberikan rezeki yang banyak halal barokah. Sebagai bekal untuk mendapatkan yang namanya Idul Fitri di akhirat yang selama-lamanya. Tidak hanya satu hari dua hari yang ketika kita memiliki dua hari raya. Hari raya di akhirat di surga selama-lamanya kita mendapatkan hari raya Idul Fitri. Hanya itu yang saya dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok malam kita teruskan ya. Saiki kita hentikan. Gini, tadi aku kepingin ojo duwe ati musuhan kok rek. Dadi misale ono sing gak setuju awakmu ngelolokno awakmu, itu kita ambil gini misalnya. Uang sing ngelolokno aku, misale soal opo, itu kan saya anggap mereka itu kan kepingin nyelametno aku jaga mlebu neraka. Mulane aku dilolokno mergo dianggap salah. Gitu lho. Dadi kita berterima kasih kepada orang-orang yang melarang budaya, melarang selawatan, melarang maulid nabi, melarang. Itu kan dalam rangka mereka itu cinta sama kita, terus takut jangan-jangan kita masuk neraka karena selawatan, maulid nabi, kenduran, tahlil, dan seterusnya itu. Ngono ya rek ya. Wis khusnudzon ngono ya. Gitu rek ya. Nah, kita juga mendoakan mudah-mudahan kabeh menungsa karo Gusti Allah akhir iki diampuni kabeh. Liyaghfirolakallahumma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosa sing wingi-wingi sampai sing meneng-meneng. Ngono rek ya. Oke. Oke, silakan berdiri semua. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين منين رؤوف رقيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلاة من الله وألف سلام على المصطفى من شريف المقام صلاة من الله وألف سلام على المصطفى من شريف سلامٌ سلامٌ كمشك الختام عليكم أخيبة بنايا كرام ومن